menyakiti wali-waliku, kan itu. Dan seterusnya lah. Oke, yo, yang ini juga kamu inget-inget aja. Syukur-syukur bisa dijalani. Yo, rada abot memang. Oke, kowe malam ini kamu inget-inget referensi-referensinya. Sapa ngerti bisa menempuh jalan itu. Oke, terus itu asumsi-asumsinya.